إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr. Dan ini adalah salah satu di antara surat-surat Madaniyah, tentunya turun di Madinah setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan turun terkait dengan perang Ghazwah Bani Nadir dan terjadi sekitar setengah tahun setelah perang Badr. Dan kemarin kita telah sebutkan di antara sebabnya, ya, di mana mereka senantiasa berkhianat dan membuat makat hingga pada puncaknya, ya, Nabi yang datang baik-baik kepada mereka terkait dengan pembayaran diat salah seorang sahabat, ya, yang membunuh salah satu kabilah mereka, ya, tanpa maksud. Karena disangka musuh, karena memang saat itu para sahabat sedang dikhianati dan dibantai hingga terbunuh 70 orang para penghafal Quran dari para hafiz, para penghafal Quran, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat yang selamat dari mereka ini bertemu di tengah perjalanan dengan, yaitu Bani Kilab, salah satu kabilah Yahudi, dan disangka termasuk musuh, maka dibunuhnya dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memiliki hudnah dan sulh perjanjian damai untuk menjaga stabilitas keamanan kota Madinah bersama-sama. Namun memang sahabat tidak ada maksud membunuh Yahudi tadi karena menyangkanya musuh. Namun tetap nyawa sudah melayang, dan itu jiwa yang dijaga. Bahwa jiwa yang dijaga ada empat, ya, Muslim satu, yang tiga kafir, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min. Mukmin dijaga karena memang, ya, dihormati dan dijaga. Adapun orang kafir karena ada perjanjian damai dan dijamin oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin menepati janji. Kafir yang zimmi, mu'ahad, dan musta'min harus dijaga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Man qatala mu'ahadan al-zimmiyan lam yarah ra'iyat al-jannah." Siapa membunuh kafir zimmi atau mu'ahad yang terikat perjanjian damai, tidak akan mencium aroma jannah. Ya, kita baca lanjutan daripada tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah. Dan surat ini sebagaimana dinukil dari Ibn Abbas, Ibn Kathir menukil, karena Ibn Abbas yaqul surat Bani Nadir, surat Al-Hasyr ini disebut juga nama lainnya surat Bani Nadir, dan mereka adalah salah satu kabilah dari Yahudi. Dan sebagaimana dinukil dalam riwayat-riwayat yang sahihah, Ibn Abbas menyebut surat Al-Hasyr ini Bani Nadir. Oleh karenanya sebagian menukil ijma' para ulama sepakat tentang ayat ini, walladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr, yang dimaksud ini adalah pengusiran kabilah Bani Nadir dari Madinah. Dan sebabnya tadi, ketika Nabi datang baik-baik ingin membicarakan diat, pembayaran diat seorang sahabat, justru mereka sudah menjanjikan absyur, bergembiralah hai Muhammad, kami akan menolongmu, duduklah sebentar. Duduk, kata mereka naik ke atas dan berunding siapa yang siap naik ke atas, lemparkan ini benda berat ke atas kepalanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar pecah dan meninggal dunia. Usaha pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberitahu Jibril, Nabi langsung pulang. Para sahabatnya sempat mencari, kemana tadi anda ya Rasulullah? Kemudian Nabi menceritakan mereka berniat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemarin kita sampai pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutus utusan menyampaikan pesan kepada mereka, anikhruju minal Madinah wala tusakinunani biha. Hendaklah kalian semua keluar dari kota Madinah, jangan kalian tinggal di Madinah bersamaku. Waqad ajjaltukum asyra, saya beri kalian tangguhan waktu 10 hari. Faman wajadtu ba'da dzalika biha duribat unuquh. Barang siapa yang aku jumpai masih ada setelah 10 hari tersebut, akan dipenggal lehernya. Dan ini tentu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ultimatum, perbuatan, ucapan, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, dan itu hikmah, dan itulah kesempurnaan, keselamatan, petunjuk jalan hidayah, dan ada padanya pertengahan keadilan. Sebagian tidak ada, sebagian orang yang mengatakan ini terlalu keras, ini terlalu lembut, ini terlalu, tidak ada kecuali contohnya pertengahan yang terbaik adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya beliau, lembutnya beliau, semuanya adalah huda, petunjuk. Kemudian dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah, dan itu subhanallah, kalau dilihat nanti masih masya Allah, Nabi ancam mereka dan tidak langsung disegerakan, langsung diperangi, tapi diberi kesempatan, dan bukan sehari, dua hari, 10 hari, dan begitu pun sekalipun diancam, siapa yang aku jumpai kalian seperti itu masih, maka akan dihukum mati. Kemudian mereka tadinya di awal perkara sempat tidak menuruti, tapi nanti akan kita baca ada suatu hal yang membuat mereka berubah pikiran hingga mereka siap berperang dan tidak mau meninggalkan Madinah. Terjadi peperangan, mereka pun kalah dan tidak dihukum mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap diusir, bukan hanya itu, dipersilahkan membawa harta benda mereka yang bisa dibawa dengan muatan unta. Dibawa kecuali senjata ditinggalkan. Maka subhanallah, ini sudah banyak kelonggaran. Kalau kita lihat nanti dalam keputusan di Khaibar, begitu juga. Mereka tadinya mau dihukum mati sudah tidak, akhirnya diampuni. Setelah itu mereka tidak diusir, masih melobi lagi minta izin tinggal di Khaibar, diizinkan. Setelah izin tinggal di Khaibar, melobi lagi supaya bisa dapat penghasilan dari kebun mereka bagi hasil. Dituruti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sudah banyak sekali. Artinya tindakan tegas, itu hukuman atas perbuatan mereka sendiri. Dan kalau dilihat sudah sekian banyak ya, pengampunan-pengampunan ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kita baca keterangan Syaikh Sa'di rahimahullah, fa'aqamu ayyaman yatajahhazu, maka mereka pun tinggal beberapa hari, yatajahhazu, untuk bersiap-siap. Warsala ilaihim al-munafiq, akan tetapi seorang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim pesan kepada mereka, alla takhruju min diyarikum, agar tidak perlu kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Fa inna ma'iya alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum, karena bersamaku ada 2000 orang yang siap untuk masuk bersama kalian di benteng-benteng kalian, di benteng kalian. Fayamutuna dunakum, mereka siap ya, ya gugur, siap mati membela kalian. Itu makna yamutuna dunakum. Watansurukum Quraidah, bukan hanya aku dengan 2000 pasukanku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalian juga bakal dapat pertolongan dari Bani Quraidah. Wa hulafa'ukum min Ghatafan, dan juga sekutu kalian dari Bani Ghatafan. Jadi ini apa yang disebut oleh Abdullah Ibnu Ubay bin Salul kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi orang-orang Bani Nadir di yang sudah ingin menuruti pesan Rasulullah SAW ya, untuk keluar dari Madinah, aku beri kesempatan bersiap-siap 10 hari. Wa tama'a ra'isuhum Huyai ibn Akhtab fi ma qala lah, maka tokoh pimpinan mereka Huyai ibn Akhtab, tokoh pimpinan Bani Nadir, kemudian antusias menyambut apa yang ditawarkan, diusulkan oleh tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memberinya usulan, tidak perlu kalian itu pergi dari Madinah, saya dengan 2000 orangku siap membantu kalian masuk ke benteng kalian, siap bertempur sampai titik darah penghabisan membela kalian, dan kalian juga akan ditolong dari Bani Quraidah ya, teman kalian dari Yahudi, plus sekutu kalian dari Bani Ghatafan ya. Luar biasa ya. Dalam kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul mengaku zahirnya apa? Muslim, bersama muslimin. Adapun putranya, masya Allah, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sahabi yang luar biasa. Tapi ayahnya Raksul Munafiqin, tokoh Munafiqin waliyadzubillah. Ya karena, dan ini sebagaimana yang kita sebutkan ya, seberapapun jahat dan buruknya sifat-sifat Munafiqin ya, kita tidak boleh merasa aman dari sifat nifaq. Masing-masing kita harus khawatir, sebagaimana disebut Ibn Abi Mulaika, adraktu salasina min ashabi Rasulullah SAW kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi, aku pernah jumpai 30 orang sahabat-sahabat Nabi, semuanya takut dirinya tertimpa kemunafikan. Maka tetap berusaha menjalani amal-amal kebaikan, menjauhi sifat-sifat nifaq, tapi khawatir kalau-kalau masuk kemunafikan. Dan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Kitab Al-Iman atau Al-Iman Al-Awsat menyebutkan di zaman periode sebelum hijrah, periode Makkiyah, tidak ada orang munafik. Ya, adanya hanya mukmin dan kafir. Tapi setelah hijrah, ketika banyak kaum muslimin, syiar Islam sudah nampak. Di saat itu justru banyak orang masuk Islam, tokoh-tokoh mereka khawatir kalau ditinggalkan pengikutnya, khawatir ditinggalkan masyarakat karena mereka sudah pada berislam. Maka tokoh-tokoh ini menyelamatkan diri dengan berpura-pura ikut masuk Islam supaya aman, tetap disukai, didengar usulannya, ya, dianggap ketokohannya, dianggap orang tetap. Tapi dalam hati mereka sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Dan tokohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mereka benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi waktu tenggang 10 hari mereka bersiap-siap keluar. Tokoh munafikin dari belakang ternyata menyarankan mereka tidak perlu keluar. Kalian akan dibantu, dibela, termasuk saya siap 2000 orang membela kalian. Maka tokoh Bani Nadir ya semangat menyambut ini. Wabah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna la nakhruju min diyarina, kami tidak bakal keluar dari tempat tinggal kami. Fasna ma badalak, maka perbuatlah apa yang nampak bagimu, ya, sesukamu, terserah apa yang kau pilih. Perang kami siap, ya, terserah apa yang kau perbuat. Yang jelas kami tidak bakal keluar meninggalkan tempat tinggal kami. Ini ya dari keputusan Huyai bin Akhtab, tokoh Bani Nadir, mengirim pesan kepada Rasulullah SAW. Fakabbara Rasulullah SAW wa ashabahu. Ya. Fakabbara Rasulullah SAW wa ashabu wa nahadu ilaihi. Maka Nabi SAW bertakbir dan para sahabat dan bangkit ke tempat mereka. Wa Ali bin Abi Thalib yahmilul liwa, yang membawa bendera komando adalah Ali bin Abi Thalib, bendera pasukan Ali bin Abi Thalib. Fa aqamu ala husunihim yarmuna bin nabli wal hijar, mereka tetap tinggal di dalam benteng mereka sembari mereka melempari kaum muslimin dengan anak panah, anak-anak panah mereka, dan batu bebatuan ke arah kaum muslimin yang ada di bawah benteng. Wa atazalathum Quraidah, dan di saat peperangan bertahan tersebut terjadi, di sela-sela itu Bani Quraidah meninggalkan mereka, atau Bani Quraidah tidak membela Bani Nadir. Wa khanahum Ibnu Ubay wa hulafa'uhum min Ghatafan, tidak cuman Bani Quraidah, Abdullah bin Ubay bin Salul mengkhianati mereka, begitu pula sekutu-sekutu mereka dari Ghatafan, ya, menyelisih mereka, mengkhianati mereka, ya. Tidak sebagaimana apa yang mereka janjikan, ya. Yang mereka sempat apa yang disebutkan lain ukhriju atau apa, mereka mengatakan alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Nanti akan disebutkan bagaimana orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir, dianggap saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu menjanjikan kepada saudara-saudara mereka, li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab, dari kalangan ahli alkitab Yahudi, kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian, ya. Kami tidak akan mentaati seorang pun selamanya, ya. Kalau kalian diperangi, kami pasti benar-benar akan menolong kalian. Dan Allah bersaksi mereka itu para pendusta. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, wa lain qutilu la yansurunahum, wa lain nasaruhum la yuwallunnal adbar thumma la yusaru. Kalau diusir, mereka enggak ikut pergi dari Madinah bersama mereka. Kalau diperangi, mereka juga enggak tidak menolong sampai, ya, betul-betul pertolongan habis-habisan. Dan kalaupun menolong, ya sebentar saja, kemudian mereka akan kabur belakang dan tidak akan mendapat pertolongan. Dan seterusnya kita lanjutkan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Fa hasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengepung mereka. Wa qata'a nakhlahum wa harraq, Nabi sallallahu alaihi wasallam menebang pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya. Diterangkan oleh para ulama tafsir, ini kondisi khusus ya, jika memang sangat dibutuhkan dan diputuskan oleh imam ya. Namun hukum asal sebisa mungkin ya, tidak merusak aset, sebagaimana Rasulullah SAW juga melarang membunuh para wanita dan anak-anak ya. Itu hukum umum, hukum asal. Tapi ada kalanya, misalnya wanita mereka jadi sniper ya, atau anak kecil mereka ikut membantu perangan, atau tabaan ya, ada di target yang laki-laki ternyata mereka kena. Ini semua tidak ada masalah, artinya hal pengecualian, namun hukum asal sebisa mungkin dihindari. Begitu pula aset-aset ya, ya bangunan atau yang seterusnya ya, kalau bisa jangan dirusak, hemat. Tetapi kalau memang ya tidak bisa meraih kemenangan atau akan menjadikan kunci kemenangan dengan itu atau yang semisal, maka yang demikian diperbolehkan. Disebutkan saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menebang pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya ya. Dan ini menimbulkan ketakutan pada diri mereka, dibakar di sekeliling benteng. Farsalu ilaih, mereka pun akhirnya mengutus utusan ya, pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu nakhruju minal Madinah. Ya, kami akan keluar, kami siap keluar dari Madinah, nyerah. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya perang Bani Nadir ini ya memang ada semacam saling lempar ya, panah, batu ada, tapi tidak bertemu. Ya. Dan yang lebih dominan adalah yakni mereka kalah menyerah dengan diberikannya ar-ru'ab ya, rasa takut pada diri mereka. Dan itu salah satu tentara di antara tentara-tentara Allah ya. Kemudian mereka merasa takut yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nusirtu bir-ru'ab ya, masirata syahrin. Aku ditolong dengan diberikannya rasa takut terhadap musuh-musuhku sejauh perjalanan sejauh satu bulan namanya. Baru dengar ini sudah demikian gentar mereka takut. Dan di sini akan disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, maka mereka mengutus utusan menyampaikan pesan, kami siap keluar dari Madinah, nyerah. Fa'anzalahum ala an yakhruju minha binufusihim wa dararihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan mereka mereka keluar ya dari Madinah membawa jiwa-jiwa mereka dan budak-budak mereka. Wa annalahum ma hamalat ibiluhum, bahkan juga harta benda boleh mereka bawa sekuat apa yang dibawa oleh unta mereka ya. Apa yang kuat dibawa unta mereka bawa ya. Makanya sampai nanti disebutkan ya, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, sampai mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Kayu-kayu yang dianggap berharga ya, blandar atau usuk, apa yang mereka anggap ini berguna, dibongkar, naikkan unta, dibawa. Illa silah, kecuali senjata. Dilarang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amwal wasilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sejumlah harta, aset dan senjata. Selebihnya yang mampu mereka bawa dibawa. Wa kana Banu Nadir khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam linawaibihi wa masalihil muslimin. Wa lam yukhammisha li annallaha afaaha alaihi. Wa lam yujif al-muslimuna 'alayha bi khayli wa la rikab. Bani Nadir itu ya, jadi hasil peperangan terhadap mereka itu betul-betul murni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya apa yang beliau pandang kebutuhan kepentingan beliau sekaligus kemaslahatan muslimin ya, sekedar beliau ya. Ini dan ini tidak mesti ya, tapi dalam Bani Nadir lam yukhammisha liannallaha afa'aha alaihi. Nabi tidak mengambil seperlima dan membaginya ya, sebagaimana yang biasa dari khumus ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap beliau, disebut afa'aha alaihi. Bahkan sebagian karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ada yang menyebut ya. Ya, fi, namun mungkin kita lihat lagi nanti akwal kaul ulama, ya, apakah pembagian harta pada perang hasyr itu fai atau ghanimah. Ya, Allah alam, saya belum lihat di kitab fikih. Namun kalau secara bahasa di sini afa aha ali, itu dari kata fai. Ya, fai itu peperangan yang tidak pakai pertempuran. Ya, ini ada konfrontasi, ada berhadapan-hadapan, tapi mereka nyerah atau kabur meninggalkan aset-aset mereka. Adapun ghanimah itu sampai jadi pertempuran demikian, sampai salah satu pihak kalah, ya baru diambil hartanya, disebut ghanimah. Adapun fai, mereka kabur atau nyerah atau yang seterusnya, ya. Dan memang tidak sampai terjadi perang fisik dari mereka yang cukup berarti, ya. Dan akhirlah pada yang mengatakan pengepungan benteng itu selama seminggu, ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang bilang 6 hari, ada yang bilang 15 hari, ya. Al-Muhim, saya mereka menyerah. Kemudian disebutkan walam yujib al-muslimuna 'alaiha biqaili wal rikab, kaum muslimin tidak sampai bertempur dengan mereka dengan kuda mereka atau tunggangan, ya. Hanya mereka nunggu, ya, di luar benteng, ya, melakukan seperti itu. Dan Allah campakkan, Allah berikan kepada kalbu-kalbu mereka ketakutan. Wa ajlahum ila Khaybar, ya, wa fihim Huyay ibn Akhtab kabiruhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka, ya, dari tempat mereka, ya, di Madinah itu, ke negeri Khaybar, ya. Ada yang mengatakan sebagian ke Syam. Al-Muhim, berpindah dari Madinah, Khaybar agak lebih jauh, ya. Dan sebagian ulama mengatakan sebagian mereka ke Syam, Syam dan Khaybar, ya. Dan Khaybar ini nanti benteng terkuat, ada beberapa benteng kabilah Yahudi di sana, dan itu ibarat seperti, ya, markas komando dan intelijen mereka itu di sana, dianggap seperti, ya, apa ya bahasa Arabnya saya lupa, ya. Yang jelas di sana itu tempat bercokolnya segala macam makar dan seterusnya, hingga akhirnya nanti Khaybar itu turun. Yang pertama ini Bani Nadir, nanti Bani Quraidah, itu karena andil berkhianat atas muslimin, condong kepada sekutu-sekutu kabilah Arab, bahkan menghasung mereka, ayo serbu, serbu saja Madinah, sampai terkumpul mereka 10 ribu, hingga ada perang Parit itu. Itu juga karena hasungan Yahudi. Makanya hukuman ke Bani Quraidah itu paling berat, ya. Ya, nanti selesai Bani Perang Azab, ya, mereka sudah kabur dengan ada angin kocar kacir dan sekian lama tidak ada hasil. Belum sampai letakkan senjata, sudah diperintahkan Nabi SAW, jangan letakkan senjatamu, langsung lanjut ke Bani Quraidah. Itu yang Nabi SAW katakan, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sehingga, ya, terjadi khilaf di antara sahabat. Ada yang memegangi instruksi itu zahirnya, sehingga meskipun masuk sholat maghrib, ya, pokoknya Nabi sudah ngendiko jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun habis waktu. Ini kan perintah Nabi. Ada yang memaknai maknanya tidak, yang dimaksud Nabi itu cepat-cepatlah berangkat supaya sholat asar bisa di Bani Quraidah. Ternyata kok habis waktu, belum sampai Bani Quraidah, ya tetap sholat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inilah makanya, dan Nabi SAW tidak menyalahkan salah satunya, yang satu dapat pahala demikian diberikan. Ini juga hasungan, sekedar mengingatkan ke kita, kadang ada sebagian menyikapi keputusan waliul amr pemerintah, satunya saklek, ya persis, ya, zahirnya bunyinya begini, kan bunyinya gini aturannya. Tapi ada yang melihat maknanya, oh maknanya begini, yang dimaksud itu kan untuk begini. Ya kita gak usah terlalu, ya artinya kencang-kencang sampai, oh ini kan begini begitu, ya. Lihat pelajaran bagaimana Nabi SAW menyikapi, ya. Dan ini tentunya tidak pada semua permasalahan, ya. Tentunya bukan pada permasalahan di luar istihadiyah, ya. Pada permasalahan akidah, ya tidak ada, ya, tasamu pada yang seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Kemudian dan nanti terakhir adalah Bani, orang-orang Yahudi di Khaybar, ya. Itu yang terakhir. Ini yang pertama Bani Nadir. Kemudian disebutkan mereka diusir, ya, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, keluar Madinah. Ada yang Khaybar, dan sebagian disebut ke Syam. Di sini Syekh hanya menyebut mereka pindah ke Khaibar, termasuk di antara mereka adalah papa mereka Huyay bin Akhtab. Wastaula ala ardihim wa diyarihim. Dan dia menguasai pada tanah dan juga negeri mereka. Ya, tetap dia jadi pimpinan mereka dan seterusnya dengan punya wilayah di sana di Khaibar, bergabung dengan Yahudi yang lain. Wa qabada silaha. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya mengambil senjata mereka. Wa fawajada minas silah 50 dir'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari senjata mereka 50 dir'an, sekitar 50 baju besi, wa 50 bidah. Ini kalau enggak salah topinya sama 50 jubah baju besi dan 50 topi perang. Wa thalathu mi'ah wa arba'ina sayfan, dan 340 pedang. Hadza hasil qissatuhum kama dzakaraha al-siyar. Dan inilah kesimpulan ringkas tentang kisah mereka sebagaimana disebutkan ahli sirah. Ya. Faftataha ta'ala hadis surah. Dan zahirnya Allah alam Huyay bin Akhtab jadi pimpinan mereka, ya, dengan pengetahuan dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam istaula ala ardihim wa diyarihim. Tetap dijadikan pimpinan mereka, namun pindah, jangan di Madinah. Pindah di sana Khaibar. Ya, subhanallah. Ya, yang seperti ini dibilang kurang. Ya, masih kurang, masih ini. Ya, sadis, subhanallah. Mereka ini sudah melakukan sekian banyak pengkhianatan, peperangan, perlawanan. Ya. Tapi Nabi masih, dan Nabi pernah menjanjikan, menyebutkan, aku beri tangguhan 10 hari. Siapa aku jumpai setelah itu di penggalian. Ya, masih setelah mereka kalah, nyerah. Ya, dibiarkan hidup. Diusir, bahkan boleh bawa harta benda. Ini dalam kisah ini. Tayyib. Dan sampai mereka ke Khaibar dengan pimpinan mereka tetap, dan Huyay bin Akhtab berada di sana Khaibar. Hadza hasil, dan ini tadi singkat dari kisah mereka. Faftataha ta'ala hadhihi surah bil ikhbar anna jami'a man fis samawati wal ardi tusabbihu bihamdi rabbiha. Kemudian Syekh Asadi rahimahullah mulai membahas tafsir dari surat Al-Hasyr ini. Ayat yang pertama yaitu firman Allah, "Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Bertasbih untuk Allah segala apa yang ada di langit maupun di bumi, dan dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Disebutkan oleh para ulama, ya, kaum muslimin memang jelas. Dan jamadat, benda-benda mati, batu, bebatuan, kayu, pohon, dan seterusnya, itu pun demikian bertasbih. Apalagi makhluk hewan, ya, ayam dan berkokok, dan demikian ikan-ikan di air, ya. Dan Allah SWT mengatakan di Al-Quran, di surat, di ayat yang lain, di surat dan di ayat yang lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada segala sesuatu, wa in min syai'in, nakirah menunjukkan umum, tidak ada sesuatu pun, illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak tahu, tidak paham cara bertasbih mereka. Apa kodok kok kok kok bunyinya seperti itu, apa maksudnya tasbih? Apakah ya bunyi ayam atau ikan seperti apa? Kita yang tidak paham cara mereka bertasbih, pohon-pohonan dan seterusnya. Dan subhanallah, dan kita ilmu kita sangat terbatas. Kalau enggak salah ada di antara orang pertanian itu yang meneliti, ya, ada kaitan antara apa tumbuhan itu tidak bernyawa, tapi dia ya, apa namanya istilahnya berkembang hidup. Dan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburannya, bukan hanya pupuk, tanah, angin, cuaca, sinar matahari, air, tapi sebagian bahkan ada yang menyebutkan cahaya dan suara. suara serangga, waduh, ada yang menyebut kunang-kunang, kelip-kelip di sekitar sawah. Wallah alam bisawab, saya enggak tahu, saya hanya nukil. Ada orang pertanian menyebut dengan adanya kunang-kunang itu, entah daun, permukaan daun itu merespon bagaimana. Al-muhim yang jelas sedikit sekali apa yang kita ketahui, namun seorang muslim yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebut segala yang ada di langit maupun bumi, bagaimana dengan orang kafir? Ya, orang kafir yang namanya muji mengakui Allah itu ada dua hal, lisanul hal dan lisanul maqal. Lisanul maqal betul-betul mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini enggak mungkin mereka ucapkan seperti itu. Tetapi lisanul hal, kondisi mereka suka tidak suka, mau tidak mau, mereka mengakui akan hal itu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sakit, ya, siapa, atau ketika mereka, ya, kebutuhan mereka terhadap Allah, ya, ini tidak bisa dipungkiri ketika seseorang, ya, ini kondisi yang dia hadapi, ya, ketika sakit, ketika bencana, ketika musibah, ketika itu, tiap orang pasti mengarahkan, membutuhkan terhadap penciptanya. Sekalipun lisannya tidak mengakui, kalbunya tidak mengimani, ya, tapi demikian apa yang disebut lisanul hal, demikian pasti mereka membutuhkannya. Disebutkan di sini, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim, dan Allah yang maha perkasa, memiliki izzah, dan hakim yang maha bijak, memiliki hikmah, yang meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, itu hikmah, bijak. Dan izzah, yang memiliki kejayaan, ya, aziz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di awal surat ini, segala yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Rabb-nya. Wa tunasihu wa tunazzihu amma la yaliqu bi jalali. Membersihkan Allah, mensucikan Allah dari apa yang tidak pantas, ya, akan keagungannya. Apakah pantas Allah tidur, ngantuk, lelap? Tidak pantas. Meskipun mereka tidak ngomong, tidak mengakui, tapi itu pasti bakal diakui. Ya, apakah mungkin kemudian seorang menganggap adanya pencipta yang istilahnya, ya, apa, tidak baik dalam mencipta, ya, kurang bagus dalam mencipta, kurang bisa dalam mengatur alam? Tidak mungkin. Alam yang seluruhnya ada ini menunjukkan, ya, kesempurnaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka segala apa yang ada mensucikan dari apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ta'buduhu wa taqdu li jalalih, ya. Menghambakan diri kepada Allah, menundukkan diri terhadapnya Subhanahu wa taala. Kalau sudah sakit, mau sekarat, mau bayar berapa, berapa miliar pun juga enggak bisa apa-apa. Siapa yang menguasai nyawanya? Meskipun dia tidak ngomong, tetap lisanul halnya butuh mengakui, ya, dan dia sebagai hamba yang butuh kepada Khalik. Li'annahul aziz alladhi qad qahara kulla syai', karena Allah yang maha perkasa, yang menundukkan segala sesuatu. Fala yamtani alaihi syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah Allah. Wala yasta'si alaihi musta'sin, tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Hakim fi khalqihi wa amrihi, Allah yang maha bijak dalam segala ciptaan dan perintahnya. Fala yakhluqu syai'an abada, Allah tidak pernah mencipta sesuatu yang sia-sia. Wala yusyri' ma la maslahatihi, tidak bakal membuat syariat yang tidak ada maslahatnya. Wala yaf'al illa ma huwa muqtada hikmatih, dan tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuai konsekuensi hikmahnya. Baik, kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan, jadi tadi, ya, Al-Aziz Al-Hakim selalu ditutup ayat dengan sering disebutkan nama, di antara nama-nama Allah yang banyak, namun dipilihkan dua atau sekelintir nama dari nama-nama Allah yang sesuai dengan konteks ayat yang sedang dibahas. Ketika ini terkait dengan peperangan Bani Nadir, ya, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pengusiran mereka dan seterusnya, ya, dan mereka bertahan di benteng mereka pun kalah dan menyerah, maka pantas disebut dengan nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz yang Maha Perkasa, alladzi qad qahara kulla syai', yang mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada benteng terkuat apapun yang bisa yamtani alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menahan diri. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengendaki, ya, jebol-jebol, ya, ataupun ya, terkalahkan. Ya. Begitu pula Allah mengendaki sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Entah masuk merambatnya virus atau apapun, seberapapun canggih, kalau mengendaki itu masuk, masuk. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah. Al-Aziz. Dan terkait dengan nama Al-Hakim, ini adalah fikah dari tapi syar'i, terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Allah hikmah menciptakan yang ini kakinya 4, yang ini kakinya 2, bisa jalan, yang ini punya patuk, mematuk, bisa yang satu caranya jalan begini, yang satu melata enggak punya kaki, ya, demikian demikian. Pohon ada yang digunakan batangnya, ya, tapi pohonnya apa daunnya nyampah, ya. Ya, bambu. Ada pohon-pohon yang digunakan ditumbuh buahnya. Ada tanaman-tanaman yang perindang, yang bentuknya begini, begitu. Hikmah dalam semua penciptaan Allah. Dan Allah kenapa takdirkan seperti ini? Kenapa yang di sini begini, kenapa yang di sana begitu? Dataran tinggi, ada yang rendah, ada air asap. Subhanallah, segala sesuatunya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa api itu membakar, kemudian keluar asap, kemudian segala macamnya, subhanallah, ya. Dalam ciptaannya. Begitu pula pada syariatnya. Segala apa yang Allah syariatkan, kita harus yakin, ya. Itu kesempurnaan. Maka dikatakan oleh Syekh, la yusyri' ma la maslahata fi. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Wa la yaf'alu illa ma huwa muqtada hikmatuh. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang menyelisih hikmahnya. Ya, mesti ada kebijakan di situ. Ada hal bijaksana di balik syariat tersebut, termasuk pengusiran Yahudi Bani Nadir di Madinah. Wa min dzalika nasrullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam 'alal ladzina kafaru min ahli alkitab min Bani Nadir hina ghadaru bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk hikmah tersebut dari Allah adalah pertolongan Allah untuk rasulnya alaihi salatu wasallam menghadapi orang-orang kafir dari ahli alkitab Yahudi Bani Nadir, ketika mereka berkhianat, mengkhianati rasulnya alaihi salatu wasallam, hendak membunuh rasul alaihi salatu wasallam. Dan itu sejelek-jelek makhluk, apa yang disebut syarrun nas man qatalahun nabi au qatal man qatalan nabiyya au qatalahumun nabi. Ya, sejelek-jelek orang adalah yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Karena nabi enggak akan membunuh kalau enggak. Karena yang pertama dakwah, sabar, dakwah. Oh, sampai membunuh itu sudah maksimal. Mesti dia akan membunuh nabi itu atau memerangi dan seterusnya. Tidak mungkin tidak ada apa-apa tiba-tiba demikian. Kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala atas satu kondisi. Seperti anak yang Allah ketahui bakal durhaka, ini kalau gede durhakai orang tuanya, anak kecil dibunuh Nabi Khidir, nah, itu wahyu. Jangan kemudian kita kira-kira, wah anak ini kalau gede kayaknya ini durhaka, udah kita bunuh, ya lain. Ini pengecualian, ya, istilahnya urusan. Ya, anak durhaka dibunuh Nabi Khidir, Nabi Musa. Heran, anak kecil belum dosa kok dibunuh. Itu pembahasan lain. Namun secara global, segala apa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka Allah tidak mensyariatkan kecuali ada hikmah padanya. Kembali ke sini. Disebutkan ketika mereka mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah tolong rasulnya. Fa akhrajahum min diyarihim. Bahkan Allah keluarkan mereka dari kampung halaman mereka, wa autani tempat tinggal mereka, allati alafuha wa habbuha, yang mereka sudah terbiasa. Ya, ramah, nyaman dengan kampung halaman mereka tersebut dan mereka cintai. Ya, namanya kampung halaman, ya. Senangi, ya. Betah. Wa kana ikhrajuhum minha awwal al-hasyr. Wa jala katabahu Allah 'alaihim 'ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajullu ila Khaibar. Pengusiran, ya, mereka dari Madinah ini merupakan awwal al-hasyr. Wajala pengusiran pertama dan perhimpunan pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas mereka melalui tangan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, dan ini juga isyarat ya. Dan ini selain disebutkan zahirnya, inilah awalul hasyr, awal perhimpunan. Disebutkan mereka yang di antara Yahudi yang berkumpul dan di situ, dan mereka pula yang pertama kali diusir dari Madinah sebelum Bani Quraidah dan orang Yahudi yang ada di Bani Qainuqa ya. Atau ya, atau yang berhimpun tentunya, pengusiran, diusir, yang ada di Khaibar berkumpul nanti. Dan di antara ulama ada yang mengatakan ini isyarat awal hasyr, inilah hal pertama kali pengusiran, penghimpunan dan pengusiran mereka ya. Ini isyarat bahwa nanti ada lagi perhimpunan dan pengusiran mereka ya. Awal hasyr mereka dihimpun dan diusir ya, di dalam benteng, dikepung. Ada lagi yang lain, dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab, diusir mereka dari Khaibar. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi penaklukan Khaibar, tapi mereka masih diizinkan tinggal di Khaibar bagi hasil dengan muslimin. Tapi mereka diusir dari Khaibar di masa Umar bin Khattab. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud awal hasyr nanti di yaumul qiyamah mereka dibangkitkan tersendiri dan seterusnya diberikan hukuman terhadap mereka tersendiri. Yang jelas ini adalah awal hasyr, pengusiran pertama orang Yahudi dari Madinah. Dan sebagian mengatakan dari Jazirah Arab sejak Babilonia, dan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingin membunuh Nabi Isa, mengepung rumahnya ya, mencerai-beraikan, mengancam, menghukum mati, mempermainkan, menyiksa Hawariyun, murid-murid Nabi Isa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Isa diangkat, diselamatkan ke langit. Enggak lama waktunya hingga mereka dibantai, dihancurkan oleh kerajaan saat itu, hingga mereka lari menyelamatkan diri dari Yerusalem. Balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhir. Sehingga mereka sebagian datang ke Madinah karena tahu ini negeri hijrah Nabi akhir zaman. Dan mereka lah Bani Nadir, golongan pertama Yahudi yang diusir dari Jazirah Arab pada umumnya dan pada dari Madinah pada khususnya. Fajullu ila Khaibar, mereka pun diusir ke negeri Khaibar. Dan sebagian mufassirin menyebut mereka sebagian ke daerah Syam. Dan dinukil dari Ibnu Abbas demikian. Makanya Ibnu Abbas juga berdalil padang mahsyar nanti di Syam. Tapi tentunya bukan seperti yang sekarang. Besok tidak ada gunung, tidak ada budilat. Bumi diganti dan diratakan dan diganti dari sana. Dan dikatakan Ibn Abbas, siapa yang ragu negeri mahsyar itu di Syam, maka disebutkan falyaqra, bacalah ayat ini, huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Hasyr yang pertama, himpunan yang pertama ini saat Bani Nadir, sebagian mereka selain ke Khaibar ke Syam. Besok ada lagi mahsyar yang lain ketika sudah terjadi kiamat, dibangkitkan lagi semuanya. Wadallatil ayat al-karimah anna lahum hasyran wa jala' ghaira hadha. Allah alam, kita lanjut lain waktu. Kita jumpa sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.